wa dhimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimun rahimukumullah, terkhusus yang diingatkan Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan para ulama yang lain, seorang yang sering ketinggalan, ketiduran, ya, sehingga lewat waktu. Syekh Mukbil rahimahullah, saya lupa tadi tidak sempat banyak membuka kitab. Intinya saya pernah baca, kata beliau rahimahullahu taala, ya, kalau sekali bukan menjadi kebiasaan, ma'dzur. Tapi al-laum, yang tercela ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan dirinya salat kebablasan dengan alasan ketiduran. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, harus tinggalkan. Nah, insyaallah kita harus sunnah salafiyin, tidak akan pernah meninggalkan salat dengan sengaja. Tapi kadang karena tagasul, karena malas-malasan sudah dengar adzan, dia tetap tidur. Ya, akhirnya kemudian sampai habis waktu baru dia bangun. Ini kebiasaan jelek. Naam, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah lanjutkan sahabat Abdullah. Nanti kita lanjutkan nanti ibadah zuhur insyaallah. Fadhabarakallahu fikum.